kalau ini umur 200 tahun aja ngelakit menjadi 200 sama umurnya. Ini batu kang, ini batu kang. Jadi sebenarnya umur yang sebenarnya dia salah. Hah? Untuk 60 orang memang. Yang apa 60 sedang lah, umurnya 60 mati apa ini 46 sudah. Berapa lagi tak? Ini sedang 60. Berapa lagi? 18 lah. 14 kan bisa 14 cucu. Ini kira anak bercucu deh. Nah kaya ya kah? Mudah-mudahan bidari aja, bidari aja. Tengah macam kira menghadang kau ya. Hah? Minta kamu narik menghadangin enggak abang ya. Sakit banget. Nah, umur orang 1450 Nabi pulang orangnya adalah gawian yang salah tadi. Mana panjang umur, mana gawian paling bagusan pas bangun sudah mengejar Nabi Pak, ya kan? Pas bangun sudah sebagus-bagus manusia, orang yang panjang umurnya bagus amalnya. Wa Ibrahim, nih wa Musa, wa Isa, wa Muhammad dan Allah. Alaihi majmain. Mbak Anam ini adalah yang mempunyai syarah tarun. Qala Ibnu Abbas wa qatadatu wa ulul azmi ay sabati wajib di bil umur khamsatun. Bermula ulul azmi yang mempunyai azmi. Ya kan? Napa maknanya azmi ay sabati? Yang mempunyai ketetapan hati wajib di bil umur dan mempunyai kesungguhan pada segala perkara. Ulul azmi namanya. Napa khamsatun lima aja orangnya. Wahum ashabu syara'i, itu yang mempunyai syariat tadi. Wahum yaitu Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhun. Sakiranya menahata diulah se'er wa nazamahum ba'duhum tiba itu minat tawir bahar tawir. Bahar tawir itu fa'ulun mata'ilun. Enam kali bahar tawir namanya fa'ulun mata'ilun. Bahar tawir, coba Muhammad Pakulut Ira Bu Ibrahim Mata'ilun Bu Musa Pakulun Kalimuhu Mata'ilun. Tiga sudah. Wa Isa Pakulun Wa Muhammad Mata'ilun Ulul An Mata'il Ira Pak Ulang itu ini Pak Lami ini Mata Ilun Lima Pak Ulang mah. Nah ya itu. Jadi bacaannya Muhammad dia aja karena wajan CR nih. Ya kah? Karena wajan CR jangan Muhammadun Ibrahim luput. Muhammad Ibrahim Musa Kalimuhu Wa Isa Wa Nuhun Hum Ulul Azmi Pak Lami. Lagi ngelim sama namun bangun menghafal itu yang lima ini namun menghafal sebutin kasidah minyak Muhammad Ibrahim Musa Kalimuhu Wa Isa Nuhun Hum Ulul Azmi Pak Lami. Wajib kita hafal ini lima macam ini. Dan kita tahu lima macam ini neraka ham, handak dia lima butin aja model kayak kitab dia apa? Empat biji aja, tapi dia gak kata tahu empat biji itu gak buka berdasar mereka ke sepuluh aja, gak kata tahu sepuluh itu yam atau labihan orang sepuluh aja, ini 13 lah perang kalung bakar, atau kacil, mael, riba buati wakala mukatilun wakil yang kita ngaji mengenai wakala mukatilun, mukatil bocah wa ulul azmi fitatan Nuhun pertama Nabi Nuh di mata Nabi Nuh menjadi kuat benar sabar ala aza kaumih sabar atas gangguan kaumnya kepada gampangan inni da'autu kaumi laylan wa nahara salam yajidhum du'ai illa firara inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asali'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa aswaru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني علمت لهم أتم بأسرة فقلت استغفر الله تمين ما كان غفارا يرسل السماء كم البرغة ثم بكتبه بنا سنين كأمورا نتا جدا ونتم نتم مستغفر قومنا انت تجد له كم تفي آدم من هورين آدم من هورين آدم من هورين تاحن لجدين يا فا Nabi Nuh sabar orang ada kami airnya dipukulnya nih di atas siap berdarahan bak ampe siap siap Allah mau terlihat kami bayin nyom kada tahu gitu loh. Kami layak lamun tahun baru-baru nah kalau amun kita kan mau selicit gini kadang yang berbiru-biru kan mau selicit aja di jauh yang udang wancang yang cembak yang cibang dulu apa itu ada amun kita Nabi Nuh kada gitu sabar kamu nuh kaya itu bini terbalik menangis. Aduh, abahnya pada sekolah, abahnya aku apa aja, abahnya aku apa aja, kada melawan-lawan aku apa aja, kada melawan-lawan abah, sudah tekan mata laki urul agni, ngadera siapa ya penjelasan? Ngadera ilum jarang, penjelasan. Sabar ala adha kaum ya sabar atas gangguan kaum wa ibrahimu yang kedua ibrahimu sabar alamir sabar dicaburakan ke api oleh si iblis lawan namrud ya Allah gampang gitu kalau harriku yang suruh alihatakum untung salim innaya markuni warna wa salamun ala ibrahim wa arabuhi kaibang salamun ahumil akhtariin tahanmu. Selain daripada itu anak pulang suruh sumbalah. Hah? Ambil aja minta lagi halus di hutang turun oleh abah. Abah itu ya kelahir murid hutang ya. Nah umat nah murid. Tapi sehari mudah nulis dan mudah nulis minta ulang bisa berpendah. Lalu nah abah tidak tangan umat anak kita dan anak pintar dan kita bisa berpendah cece pendah kita sehat dan datang nah abah kesana. Sebelum ini kita datang buat mak yang mengibrahim walos siapa Tuhan ulun yang mengibrahim Tuhan ulun enggak terus jalan ibrahim Tuhan tiang siapa mak Tuhan undang abahnya mak Tuhan abah siapa mak Tuhan abah ini kami enggak tetapun yang abahnya mak enggak tahu yang Allah lah bah ini jalan ibrahim Tuhan tiang siapa jalan abah Tuhan undang Tuhan undang Tuhan umat siapa bah? Tuhan umat Namrud. Tuhan Namrud siapa bah? Dar menempeleng. Nah, lagi halus, coba. Itu tempelengnya. Itu dicaburkan ke api. Misal anak suruh sembali. Nah, iya aja sekarang. Tapi sabar aja. Kita ada emangnya. Asal dunia si balaan. Al-Anbiya, Summal Ulama, Summal Awliya, Summal Amsal, Sal Amsal. Ngarang haritan ini jangankan dulu baik malah ada pulang datang berdiri tambahan tunggal amsal tal amsal tahu kita sudah tidak habballahu abdan irtalahu itu sudah kalau boleh tidak entah kalau apa ya Allah dia apa ya ya Allah dia dia bin khairan Yusuf minhu atau Yusuf minhu ada tadi kata itu yang kaitan ada ajaknya. Nabi Ibrahim sabar ala nar wa Ishaqu sabar ala dhabih. Ada Nabi Ishaq sabar atas dhabih di sembelih. Ya Allah. Tapi kalau jadi kalau cuma Allah hatinya wajar Nabi Ishaq anak apa? Ya kan sabar ala dhabih ini. Wala aku ibu apa? Nabi Yaakob ya kan? Nabi sabar ala takdim apa? Wala bihi ii sabar atas apa? Nabi Yaakob kehilangan anak si Nabi Yusuf lah. Ya kan? Nabi Yaakob si ibu juga sabar. Yang anak wabi habibah kali umat sampai kali pun nasa yang kadang-kadang sabar wa Yusuf sabar ala tiljubi waktu gini Nabi Yusuf sabar tiljubi dalam sumur waktu gini ditahamilnya dari penjara wa Ayyub sabar ala burri Nabi Ayyub atas penyakit ya ini masanya berhut wa anta arhamur rahimin itu kebaik Allah taqatuluhu wa alquhu fi ghayabati al-jubbi wa taqatuluhu bi sayyara in kuntum fa'ilin ya Allah Nabi ya tabar ya satu dan wa kullu syari'atin mansukhatun samanya an syari'at nabi-nabi yang dahulu diubah ay muzalun hukmuha diubah hukumnya bi syari'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syari'at yang dibawa oleh junjungan kita jadi kada pakai lagi syariat-syariat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi apa seminya itu kan terpakai lagi. Nanti dipakai, nanti berlaku syariat bimbingan kita aja. Kalau ikan, merasa-rasa ini bahari aja. Nah, lukut itu sudah binasa. Nizalun hukmuha. Artinya, ikan merenya saya pakai nang kada terpakai lagi, luput sudah. Ada aja maksudnya apa? Lantiannya ada. Isyarat ini Muhammad SAW. Ida lam takun muhafiqatan isyarat SAW. Apabila syariat yang dahulu itu kada cocok, syariat Nabi lam yang cocok. Itu kan apa? Kita tetap aja. Ini kan dia ubah-ubah. Cocok aja. Nah, apakah kalau kita syariat Adam AS, terjujur aku ini ukturi Allah. Kita cek tahu amat tahu. Di dalam syariat Nabi Adam, mengawinakan saudara daripada dan sanaknya membukan sakambar. Mbak huruf. Nah, jika Nabi Muhammad tak boleh kawin dengan sana, tak boleh lagi itu binasa sebab temui itu menghidupkan itu belum ada pun. Ee wakad tapaku ala tahrimi ba'da adama alaihi salam. Nama kalau Muhammad al Jauhari adalah ala kita kau lihat ada yang ia berkata kau adalah Islam ini enam salayat balamin. Tapi tak orang tak menuntut agama lain pada Islam maka Tuhan kada menerima apa daripadanya. Alatun idza qila laka wa kam min anbiya pada antakalahum tiwatun mi'atu alatun wa arba'atun wa ishrun alfa nabiyyin situ ja Allah taala alam. Qala rahimallah wa tsalitsu ghuslu yadayhi ma'a mirfaqaihi wal mirfaqu ismun li majmu'il azmaini qala Allah taala wa aydiyakum ilal marafiqi. Bermula rukun udu yang ketiga yaitu ghuslu yadaihi, membasuh dua tangannya, ma'amir taqaihi beserta dua siku. Wal mirfaqu bermula mirfaq ismun satu nama, limajmu'il azmaini bagi kumpulan dua tulang. Biarlah tulang mancing, yang tulang mancing sudah kumpul ya nih. Siku ya kita. Jadi tangan sampai ke siku. Nah, siku ini batas nih ini basuh. Hati-hati kalau punya kada basah siku. Coba kita ke dalam. Qauluhu ilal marafiq adakah? Adakah? Ila rimakna ma'a kama fi qawlihi ta'ala wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum. Keamalan supaya kuat pinggang di orang baru wajibkan kuatkan juga kuatikan nih. Wal murad apa? Wal murad jahul an wal murad jahul abis. Li anna illa fil ayati mana mana al ihtiyat ya kan? Awfi al mustafa sesama dia wajib ijalah yang aku nak maksud ni. Wajib ijalah tu masa al azkar. Wajib membuangi yang di bawah kuku minal wasah daripada kekotoran-kekotoran yang di bawah kuku. Nah, jadi buang ini namun tidak ada suara-suara yang di bawah kuku ini dibuang aja di sekut balak yang di bawah kuku wagas lu mau diiri dan membasuh di tempat bekas kotor tadi wajib ya. Walau yaduru kisru kisratu damamil dan kadang memudaratakan kisratu damamil kulitnya dunia bisul kulit bisul kada apa kulitnya dia kada mendaratakan ba ikhraji ma fiha sesudah dikeluarkan yang di dalam bisul kada wa in sawlat idza la tuha sekalipun mudah aja menghilangkan si kulit tadi biar aja kada usah ya la da khalat sawatun usbu'ahu masalan andai kata duri masuk ke jeriji umpamanya jeriji tangan wa sarawa suha gawiran daerah masirin lalu ujung puting ini tuh nampak ada tertutup di jatuh itu nih perasaan si kasus sumbang ini tuh kaya eh pak intanat bihasilaku liat bakia mau di umumnya jawaban lamun iya sakira-kira jikalau kita cabut wadah ini coba lubang wajah bakal kamu wajib mencabut. Lamun dari cabut tak beluang, ini tu wajib dicabut dengan nol kalau kan pasal bangun yang halus anda kita kita cabut tak cukup dia kalau ni. Lamun oleh siapa? Oleh siapa? Siapa jadi mana bapaknya? Kadang sama masuk tangan, lamun masih ada ni kita deh. Mesti cabut dulu. Minyak dengan nol masih cukup sampai beluang. Ya ini kalau dia selaku lihat layar sama lamun misalnya dicabut kadang bawa dan ini jawapan kadang beluang loh. Bayar tak ini tetapi jadi satu. Jalan tadi ku tertutup kasih kati logik saya seperti duri nata karai duri karai aja. Wal baninya tak ada tahu apa. Ini baninya tak tahu juga. Lam wajib kol una kada wajib kita mencabutnya. Nah itu lantaran apa tuh? Halus sajanya. Wasa hal udu sahaja udunya wassalat umang uju dia. Bawa sembahyang yang betapa. Wa ini tasalat bidam sekalipun darah itu nyelain mata darah betapa. Nah ini kita lihat yang kita bahkan sedikit tahan. Coba kita baca di sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ujar Tuhan wa aidiyakum ilal marafiq. Artinya basuhlah dua tangan nyawa. Tangan nyawa itu. Ilal marafiq ma'al marafiq. Jadi ilal yang mana? Ilal marafiq artinya ma'al marafiq. Bahasa Tuhan apa? Siku kata. Warrabi'un yang keempat. Mas'ul ta'ili min basalatul wa'si. Menyapu sedikit daripada kulit kepala kulitnya. Al min sya'arin atau rambut juga. Kada usah kulitnya, rambut kepala. Tapi rambut ini layak rujuk an hadir rasulullah mudda. Nang kada keluar si rambut daripada batas kepala andai kata diulur. Rambutnya tadi ulur, kada keluar dari batas kepala. Di situ kita menyapu kepala soh. Lamun kita ulur rambutnya keluar pada kepala, pintangan keluar pada batas kepala, di situ kita menyapu kada sah. Kada sah. Ya? Barang aja panjang adatnya soal biasa. Cuma menyapunya ini tak diulur, tak ada yang tak keluar pada batas kepala, di pintangan keluarnya itu menyapu itu kada sah. Lamun panjang menyebut tapi menyapunya pintangan yang batas kepala aja, rambut batas kepala aja, perak punggur juga itu saja minta dah panda itu digawe kalau mudah kan digawe kada mau digawe aisyaru jadi aisyaru ini tafsir bagi huwak yang di dalam mudah kan jadi kita menggunakan dua ini. Nah balonya kalau Allah Ta'ala wamsahu diru'usikun satulah diru'usikun bak ru'usikum banyak kali tabi'id banyak lit lit tabi'id jadi di ru'usikum ba'ba ru'usikum ya kan ingin sabi'id ini yang malu itu dah sabi pulang dalam di ru'usikum namanya sabahagian daripada kata kepada sabahagian ini biasa dikit walau gosalahu badala maskihi adja'ahu andai katakan di basuhnya kepala kada disatu cukup justru ini kan arti sapu dan basuh berlain. Kalau basuh banyunya mengalir, kalau sapu banyunya kada mengalir. Itu perbedaan sapu dan basuh. Nang disuruh wamsahu sapu kepala wamsahu. Lagu misalnya kada wamsahu dibasuhnya muskale setia nyaman muskale basah jutut nah ajizahu cukup nah itu cukup. Dengan ini yang lahir dari Quran telah cukup aja ajazahu. Apalagi amas sya'aru alladhi yakhruju an hadir rasi bil maddi fala yaqtil masfu alaihi. Adapun rambut yang keluar dari batas kepala dengan diulur maka kada sah menyapu di atasnya. Ya. Wal khamisu nang kalima rukun wudu ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Membasuh dua batisnya lawan dua buku lalinya. Nah itu batasnya buku lali. Buku lali kan enggak buku lali. Ini ditambahin kan cari mengingat dua lali. Buku lali. Yang sudah buku taras dengan lali pulang dia. Kita aja dibayang di anak orang. Walau kami itu gak suruh dilahi. Maaf buku lali ini. Entah tambahin. Mungkul yuri gulung. Daripada saban butingan batis yang menikam di si batis lima perlu rujulun jangan rujulun babanya kesalahan dari si rujulun daripada tiap-tiap mata batis itu lalu ka'bani nah ka'bani nunnya baris di bawah banyak baris di atas isim tesnya alamat rupanya alif ya ganti daripada bemah. Nah ini lal ka'bani bermula dua buku lalu rumah yaitu al-azmani dua tulang anna ti'an yang tumbuh keduanya minajami bayang daripada dua hijau ya kala hijau itu punya nah lalu inda nafsiris saki di sisi kecupuan landa wal wal kadami telapak batis. Telapak batis ada cucupuannya, lando ada cucupuan, besampuk dua cucupuan ada. Buku bilang tu lah sebelahannya, buku sebelahan ini ngarannya buku lali. Qala Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Batisnya mah sampai buku lalinya baso. Baso habis itu yang ke-6 kita akan duduk habiskan. Apar tibu, ada kamu sih 6 yang? Kurangnya tertinggal lah. Baso habis itu apar tibu artinya yang ke-6 itu tertib. Ya kan? Tertib ini namanya anu kama zakarahu sebagaimana musannif menyusun susunan ini tetap kita tertibnya binata minyal buddha ati daripada memulai digaslil wajihi membasuh muha dulu summa limbah itu gaslil yada ini hanya membasuh dua tangan summa masjid rasi nyapu kepala summa gaslil wajihi lain lalu batis yang kalinya kita tinggal kucing. Nah kucing semua kucing kalau ya itu sangkan logik juga. Nah terbatis teringgang-inggang buku lale kalau sangkan inggang bentuk lain tangan tadi inggang apa? Itu aja kalau sangkan inggang dengan bu kalau bisa gimana ini bedangaran ini. Nah oh pian wani memadakan wakun udu itu tertib termasuk wakun udu. Nah padahal lel ibtiba nih karena mengikut lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ibda'u bima bada'allahu bihi. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Itu Nabi kabutat hadis. Ibda'u mulai oleh kamu bima bada'allahu bihi dengan sesuatu yang Allah memulai dengan dia. Nah tolong Tuhan ta'usiru uduhakum وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ha, nah kesimpulan tujuh dulu baik tangan baik kepala batis itu ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Tuhan memulainya. Nah itu tertib kada dari tertib kah. Kalau nasihat tertidak lam yasihal ubi'u lamun iya kalau ingat menyusun tertib itu kalau lu batis alasnya ubi'nya. Nah wa surutul ubi'i bermula segala syaratnya ubi' ya kan. Nah itu al islamu islamu mengurang kada islam murtad kada syar ubi'nya murtad ya kan. Wa tamyizu nah itu mumayyiz ya kan. Memayis, jangan memayis. Memayis, arti memayis apa? Nah itu arti memayis itu bisa makan serangan, minum serangan, baik tinggallah serangan itu memayis ngarannya. Walma utahuru banyu nang suci menyucikan tahur itu suci menyucikan itu syaratnya namun tidak kan dasar banyunya suci menyucikan kita masuk ke dalam kauluhu wa amgal mengutahur adakah pala yasihu di musta'amalin maka kadasar dengan banyu musta'amal. Apa arti banyu musta'amal? Wahuwa al-ma'ul qalilu al-musta'amalu fi fardin awizarati kubusin wala ma'puan anhu yaitu banyu nang sedikit. Nah apa arti sedikit? Kada sampai dua kalah nang dipakayakan banyu nang sedikit itu di dalam galian perdo yang mencengat kada atau menghidangkan najis sekalipun najis yang dimakan aja itu ngarannya musta'mal ya kan? Itu musta'mal ngarannya itu kada boleh lamun inya dua kalah kada ada musta'malnya. Banyu tanya sebelek mustama kumpulakan sampai dua kalah mustama lagi berat tidak adalah kali mau kulah ini lam yamir tulisan dia lah kok tulisannya bukan kok dia lah. Nah itu jadi kita tah imamnya hati kena mahayabang itu kemarin sembahyang imam makmumnya mahayabang tapi berjamaah diterima Tuhan kita lima Tuhan itu ikut mengajar di masuk ya ke jemaah kak. Ini langsung bayang ke jemaah berapa 27 jam. Kenapa? Entah. Menerima jemaah diperiksa Tuhan hati imamnya, mun imamnya pindah ke situ kemari dilihat Tuhan pulang hati makmumnya, munnya hati makmumnya bagus. Nah, 100% sembahyang boleh buat makmum ngarannya menarik imam. Untung akan. Namun imamnya bagus hati makmumnya bahaya bang. Anu makmumnya dapat 100 juga sembahyang. Anu sembahyangnya pol sempurna juga. Kenapa? Nah, berkat imam. Mun itu imamnya uhu hati makmumnya uhu juga hati. Ujar Tuhan, inya mau berkumpul berjemaah. Bunda bari 100 juga pol. Nah, ini berkat berjemaah. Nang rajin kita pindah kalau menggawinya lah. Minta. Nah ini nah, ada yang berdosa sih, ini berdosa 2, ini 3, ini 5, 6, 7, banyak yang berdosa kayak kita nih. Ini misalnya pohonnya kamu saleh, tapi kan kalian berjamaah jadi tahur, itu menyucikan. Hah? Minta mengerigat tah bumbili tenangnya bakumang dicampur lo kalau bakumang orang menukar seano sekarungan sebuah kena payo payo. Nah coba lah men berpisah-pisah nang bakumang pada nang bakumang harganya apa harga bakumang. Ya Allah ini tuh yang tapi mau berjamaah sembahyangnya kalau pindah bakumang babanya harga bakumang gua. Nah itu tadi tuh bani musta'mal hati-hati bilang nah. Bakara Jabil Pardi, ya ada kisahnya seorang murid hendak jarah ke makam Nabi cuma berpikir aku hendak jarah serangan aja kena nyaman serangan aja menukai tapi kada wani ngaran ada bisnis ya datang ke guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ulun hendak melatur orang yang ngatir hendak jarah ke makam Nabi tapi hendak serangan aja kada hendak bawa perubut orang banyak tapi pendapat pian ulun turut nyata jar pian mun pikiran ulun sorang hendak kaya sebuah bacorok jadi ujar Nabi kala ulama iba balaga luna uqul lakum amin kumus hanya apabila banyu itu apa dua pala kada mengandung najis itu kalau nah aja sudah numpat orang banyak dia sudah jadi banyak ada orang Islam banyak berkumpul kita numpat artinya apa tadi artinya anu sembahyangan situ anu apa tadi anu jadinya sembahyang kita sempurna untung 27 itu kalau 27 ada satu tahun 25 nah sekiranya nyaman sedikit ambil 27 karena 25 kena sok nah sampai 27 harganya lawan artinya apa saya dikit aja banyak kita nih orang menuntut ilmu pada ketujuh lah pahala banyak nah mudahan kawan maka itu aja dan kaum apa ya sembahyang berjamaah ya nah itu apa tadi tuh anu wa takhara jabil pardi an naqlu kalau dia menjadi wasan kada usah kita bicarakan lagi tuh mata wa apa tadi anu wa motor wa ada mumayam na'u usulal ma'i wal basyarah dan ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampainya banyu kepada kulit nah ini syarat juga ketiadaan sesuatu kenapa aja sesuatunya kan acan kah nang menegak akan sampai banyu ke kulit ya ke tangan yang dibasuh tadi pintangannya ada ya ke muha ada batis ada jangan ada sesuatu nang menegak banyu sampai ke kulit aspal kah kenapa lagi itu nih kita jadi menyiang iwak kenapa lagi itu nang sisik iwak kah jangan ada nang itu kah kenapa lagi nang dikukuh kah sotek sotek kotek nah itu itu juga itu jangan ada nih itu dibuangi dulu minta saat itu menegah apa nara nah atau nara lin kupon lin bisa jual lin prostat lah minta bisa biasa di periksa dulu kah itu wa adamul haidi dan kadada haid pula ya kah kadada apa haid wa nipasi dan apa kadada pesta buat inilah syaratnya lah ya lah wa adamu gula dulu sahit lah kepinggahan balung jar Wala mulhaidi wa nipas. Artinya nipas kala juga. Wa ma'rifat wa kaifiyatil udu. Dan artinya mengena cara-cara udu. Mun kada tahu di cara udu lo pot gawinya. Cara udu nih mesti mengena maji dulu. Ya kala lah. Karena dirihi al-ana al-ati seperti bandingannya yang akan datang pisolah nintu juwata sembahyang pun kita mesti tahu kaitiatnya entah nintu wa masiwa dalika lain daripada yang enam itu masiwa al-purudil makro sunanun dil udu itu sunatnya aja jadi rukun udu enam sudah syarat-syarat udunya sudah juga sekarang sunat udu pulang dibicara akan sunat udu ini walaupun hanya sunat tapi yang kita gali kan bapahala artinya udu kita itu lalu sempurna ngarannya nah itulah masih wal puru di maskulah sunanin dari udu nah apa orang sunat udu tadi nah ini min tasmiyatin daripada membaca bismillah basar pada niat nah kita kubadabit ma'aniyatiha ya